وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim للإمام الحافظ المفسر المحدث الفقيه المؤرخ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة atau yang lebih dikenal dengan secara singkat tafsir Ibn Kathir. Kita masuk pada tafsir surah Al-Haqqah. Tafsir surah Al-Haqqah, salah satu dari nama hari kiamat, dan Al-Haqqah sendiri adalah secara bahasa artinya bala bencana. Ya, bala bencana, musibah yang besar. Wahiyya makiyyatun, dan surah Al-Haqqah ini merupakan surah makiyyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Al-Haqqah, hari kiamat. Hari bala bencana yang terbesar. Mal-Haqqah. Apa itu Al-Haqqah? Wa ma adraka mal-Haqqah? Dan apa yang engkau ketahui mengenai Al-Haqqah? Kadzabat Tsamud wa 'Ad bil Qari'ah. Kaum Tsamud dan kaum 'Ad dulu mereka mendustakan hari kehancuran ini. Tadi disebut Al-Haqqah, kemudian disebut Al-Qari'ah. Salah satu nama dari nama hari kiamat pula. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Adapun kaum Thamud, mereka dibinasakan dengan taghiyah, dengan bencana yang begitu besar mengagetkan mereka, yaitu angin yang begitu kencang yang menghancur leburkan mereka, ya. Atau taghiyah, penafsiran yang lain adalah as-sayhah, teriakan suara yang melengking begitu keras sampai menghancurkan ya hati dan kepala mereka. At-taghiyah dari menafsirkan az-zulum, nanti akan dibacakan insyaallah. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'ad, mereka dibinasakan dengan angin. Angin yang begitu kencang, begitu dingin, dan begitu membinasakan. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Ditimpakan angin tersebut atas mereka selama 7 malam 8 hari husuma, yang terus menerus, tidak berhenti. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Maka engkau lihat kaum tersebut sesudah dihancurkan bagaikan yang mereka tumbang, bagaikan pohon-pohon kurma yang lapuk, tumbang, tidak ada isinya, kopong dan seterusnya. فهل ترى لهم من باقية. Apakah engkau lihat dari mereka itu sisa keturunan mereka? Ya, bahkan mereka hancur lebur seluruhnya. Wajaa Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan datang pula Fir'aun dan yang sebelum Fir'aun, orang-orang yang sejenis dengan Fir'aun, dan orang-orang yang mereka mendustakan, ya, mendustakan hari kiamat tersebut. Mereka melakukan berbagai macam kesalahan, dosa-dosa, dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa sawra rasul rabbihim, mereka memaksiati Rasul yang diutus kepada mereka, fa akhadahum akhdatar rabiyah, maka Allah siksa mereka dengan siksa yang sangat dahsyat. Inna lamma tahal ma'u hamalnakum fil jariyah, dan sesungguhnya kami ketika meninggikan air, ya, diturunkan hujan dan dikeluarkan seluruh air seisi bumi, dikeluarkan di permukaannya. Hamalnakum fil jariyah, kami yang membawa kalian berada di atas, ya, perahu. Linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, agar supaya menjadi peringatan bagi kalian, dan agar supaya telinga-telinga yang mereka wa'iyah, yang mereka cerdas, yang mereka mendapatkan hidayah, supaya memperhatikan hikmah di balik itu. Nanti akan diterangkan apa maksud daripada wa'iyah. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Al-Haqqah min asma'i yaumil qiyamah. Al-Haqqah merupakan salah satu nama dari hari kiamat. Li'anna fiha yatahaqqaqul wa'du wal wa'id. Dikarenakan di dalam hari tersebut, ya, terjadi apa yang dijanjikan dan apa yang diancamkan. Janji berupa surga, ancaman berupa neraka, maka akan terjadi setelah hari kiamat tersebut. Walihada azzamallahu amraha, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, menggambarkan begitu besarnya perkara ini. Wa ma adraka mal haqqah, tahukah engkau apa itu al haqqah, hari bala bencana yang begitu terbesar. Tsumma dzakara ta'ala ihlakahul umama al mukadzibina biha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan tentang Allah membinasakan umat-umat yang mendustakan hari kiamat. Ya. Kalau umat-umat terdahulu ketika mereka mendustakan Rasul, mereka akan mendapatkan azab di dunia sebelum akhirat. Seketika itu. Tetapi umat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar supaya tidak disegerakan azab di dunia secara merata. Mungkin ada beberapa kejadian di beberapa tempat, ya, disiksa, diazab dengan sedemikian rupa, tetapi tidak merata. Satu sisi ini adalah kesempatan bagi kita yang banyak dosa ini untuk bertobat, tapi satu sisi lain itu istidraj bagi orang-orang yang mereka sombong. Sudah banjir yang melanda, menggenang seluruh negara mereka, badai topan yang memporak-porandakan harta mereka, bukannya mereka ingat hari kiamat, ingat Allah, justru mereka, oh ini biasa, bencana alam, alam sedang murka. Allahul musta'an. Seharusnya jangan mengatakan alam sudah murka, Allah sedang murka karena dosa-dosa dan kesyirikan, kekufuran daripada orang-orang yang ada di wilayah tersebut. Tetapi demikianlah manusia, tertutupi hatinya, ya, sehingga ketika diingatkan pun mereka, ya, tidak mendapatkan peringatan. Wa qala ta'ala fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah, adapun Tsamud mereka dibinasakan dengan taghiyah, wa hiya sayhatu allati askatathum waz zalzalatu allati askanathum, yaitu lengkingan suara yang sangat keras yang membuat mereka terdiam seketika itu, yaitu terdiam karena langsung mati. Hancur otak-otak, gendang telinga mereka, jantung mereka hancur ketika mendengarkan suara yang sangat keras melengking seperti itu. Wal zalzalatu allati askanathum, dan juga bukan hanya suara yang melengking begitu keras, ditambah gempa bumi yang begitu dahsyat. Sampai seketika itu hiruk pikuk kota yang begitu ramai mereka tenang, ya, hancur semuanya. Hakadha qala Qatada at-taghiyah as-sayhatu, demikian dikatakan oleh Qatada, taghiyah adalah sayhah, ya, suara yang sangat keras melengking sampai menghancurkan hati, jantung mereka, otak mereka, gendang telinga mereka. Na'udzubillah min dzalik. wa huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir At-Tabari. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Wa qala Mujahid At-Taghiyah Adz-Dzunubu. Adapun Mujahid Ibnu Jabr menafsirkan At-Taghiyah adalah Adz-Dzunubu, dosa. Yaitu mereka fa'uhliku bit-taghiyah, mereka binasa dengan sebab dosa-dosa mereka. Jadi ba'nya ini sababiyah, yaitu mereka binasa dengan sebab dosa-dosa mereka. Wahakadha, wahakadha, qala Rabi' ibn Anas ibn Zaid, innaha at-tughyan, wa qara ibn Zaid, kadzabat Tsamudun bitaghwaha. Naam. Demikian pula ini penafsiran Rabi' ibn Anas ibn Zaid, bahwasanya ya, taghiyah adalah adz-dzunub, dosa. Atau at-taghiyah itu sama dengan at-tughyan. Tughyan adalah dosa kesyirikan dan dosa kemaksiatan-kemaksiatan yang besar mereka. Itulah yang membuat mereka dibinasakan. Dan dibacakan oleh Ibnu Zaid, beliau membacakan Tabat Tsamudu bi tahwaha. Ya, ketika menafsirkan kalimat yang sama dalam ayat ini. Wa qala as-Sudi fa uhliku bi at-taghiyah, qala ya'ni akhir an-naqati. Mereka binasa dengan sebab dosa mereka, mereka binasa dengan suara lengkingan yang begitu keras dan gempa bumi yang begitu dahsyat. Siapa mereka? Yaitu akhiran naqah. Yaitu orang-orang yang mereka menyembelih onta yang sudah Allah perintahkan untuk dijaga. Perintahnya gampang. Onta dijaga. Dikasih makan supaya hidup. Tetapi subhanallah, bukannya dijaga, disembelih, dimakan untuk pesta. Subhanallah. Ya, demikianlah ya mereka ya diberi amanah demikian. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'ad, mereka dibinasakan ya dengan angin kencang yang sangat dingin dan begitu menghancurkan. Angin itu ada angin panas, ada angin dingin. Nah, di sini angin dingin. Ya. Angin yang sangat dingin. Ai baridatan, angin yang sangat dingin sampai membuat kering kulit-kulit, membuat kering mata, kelopak-kelopak mata sampai mengering dan hancur. Qala Qatadah wa Sudi wa Rabi' ibn Anas wa Thawri, atiyah ai syadidatul habub, yang sangat kencang ya pergerakan angin tersebut. Qala Qatadah, Qatadah mengatakan ajat alaihim hatta naqabat an afidatihim. Yaitu angin tersebut begitu kencang sampai menebus ke ulu hati mereka. Anginnya itu sampai menebus jantung mereka sehingga jantung tersebut menjadi kering, ya berhenti, hancur jantung tersebut, mati sudah. Ya. Kalau Dhahak, karena sangat dinginnya ya, sangat dinginnya menembus jantung, jantung tersebut menjadi kaku, tidak bisa memompa darah, seluruh aliran darah menjadi kaku, kering. Mati, hancur. Na'udzubillah min dzalik. Qala Dhahak sarsarin baridatun. Sarsarin ay barida, dingin. Atiyah atat alaihim bighairi rahmah wala barakatin. Di mana menyerang mereka tanpa belas kasihan, tanpa kebaikan. Yaitu angin yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Sedahsyat-dahsyatnya badai ini, badai itu, tornado ini yang kita saksikan sekarang ini belum ada apa-apanya dibanding angin yang Allah utus untuk mengazab kaum 'ad. Angin yang sangat dingin sampai menembus jantung, jantungnya menjadi kering, hancur, binasa itu manusia. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala Ali wa ghairu, berkata Ali Ibnu Abi Thalib dan yang lainnya, atat 'alal khazalati fa kharajat bi ghairi hisabin. Angin tersebut masuk ke gudang-gudang harta mereka, gudang-gudang makanan mereka, kemudian keluarlah seisi gudang tadi dan tersebar ya, tidak bisa dijaga lagi. Sehingga mereka menjadi kelaparan karena semua makanan, semua perbendaharaan dalam gudang sudah hancur lebur dengan angin tersebut. Sakharaha 'alaihim ay sallataha 'alaihim. Allah kirim ya, dihembuskan atas mereka sab'a layalin, 8 7 malam, wa samaniyata ayamin, dan 8 hari. Husuma secara terus menerus. Ay kawamila mutatabi'atin masyaihim. Yaitu sempurna terus menerus. Ya, hembusan daripada angin tersebut adalah 7 malam 8 hari. Kalau bahasanya kita 8 hari 7 malam. Karena hitungan orang Arab itu malam dimulai dari maghrib. Ya, malam dihitung dari tadi itu. Kalau orang Arab menyebut ini hari apa? Hari Senin. Ya, karena dimulai dari maghribnya. Sehingga disebutkan malamnya dulu 7 malam 8 hari. Kalau kita ngitung hari itu dari tengah malam jam 00 lebih 1, ya, kita nyebutnya 8 hari 7 malam, ya, demikian. Qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Tsauri, berkata sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan al-Imam Mujahid, Ikrimah dan Tsauri, wa ghairuhum, dan yang lainnya, husuma ay mutatabi'atin, terus menerus angin tersebut tidak berhenti selama 8 hari 7 malam. Wa Ikrimah wa Rabi' ibn Khuzaim masya'ihim alaihim, yaitu terus berlangsungnya angin tersebut mengajak mereka begitu kencang itu, ya, 7 malam 8 hari. Qul ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fi ayyamin nahisatin, di hari yang naas, di hari, ya, nahisat itu nahas, ya, jadi orang Indonesia ini naas, ini naas maksudnya sial, memang hari yang sial, ya, tetapi kadang kesalahan di sini sialnya dikait-kaitkan dengan sesuatu yang lain, ya, ya, tatoyur dikaitkan dengan burung, dikaitkan dengan belalang, dikaitkan dengan, ya, hari, oh ini Jumat apa Sabtu apa hari Sabtu nggak boleh jualan, oh ini Jumat Kliwon dagangan harus ditutup, nanti kita kekuburan, oh ini kalau enggak nanti sial, dan macam-macam keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat. Oh ini ada belalang, itu ada tamu loh, berarti nih. Oh ini ada burung di depan, berarti ada rezeki nih. Nah, yang seperti ini adalah keyakinan-keyakinan jahiliyah, ya, warisan nenek moyang sebelum Islam yang harus kita singkirkan yang seperti ini, ya. Qala Rabi' wa kana awwaluha al-jum'ah. Pertama kali terjadinya azab pada kaum 'Ad itu pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat. Wa qala ghairu al-arba'a, yang lainnya mengatakan mulainya pada hari Rabu. Wa yuqal, dan dikatakan, innahal lati tusammihan nasu, ya, tasammihan nasu al-a'jaza. Itulah yang manusia namakan hari A'jaz, ya, hari kehancurannya kaum 'Ad. Wa ka'anna an-nas akhadhu dhalik min qawlihi ta'ala, seolah-olah manusia mengambil dari firman Allah Ta'ala, fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, ya, maka engkau lihat kaum tersebut, ya, hancur tumbang seperti pohon kurma yang sudah lapuk kemudian tumbang. Kalau kita enggak lihat pohon kurma seperti pohon kelapa, ya, yang sudah lapuk mati kemudian tumbang, kepalanya kan sudah enggak ada, ya, kepalanya ini enggak ada. Waqila, dikatakan, li annaha takunu fi ajz syita, karena kejadian tersebut itu di saat dinginnya dingin, jadi anginnya itu sangat dingin luar biasa. Wa yuqal, dan dikatakan, ayyamul ajuz li anna ajuzan min qaumi 'adin dakhalat sarban faqatalaha ar-rihu fil yawmi ats-tsamin. Hakahul Baghawi rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lam. Dikatakan hari ajaz atau hari ajuz, hari kelemahan dan kehancuran mereka, dikarenakan mereka ketika angin itu datang, mereka sembunyi di bunker-bunker mereka. Jadi kaum 'Ad ini kan ahli dalam memahat, gunung dipahat, batu gunung dipahat, dijadikan tempat apa? Menyimpan makanan. Tapi bukan untuk tidur mereka itu, ya, bukan untuk tidur. Mereka tidurnya malah justru di tenda-tenda. Mereka ukir kota seperti itu hanya untuk pamer bertinggi-tinggian dan untuk menyimpan perbendaharaan harta. Ya. Adapun tidurnya pakai tenda. Ya, pakai tenda. Itulah yang diingatkan dalam Al-Quran. Seperti kaum Ad ini. Mereka membuat bunker. Yang bunker itu memang mereka, ya kita namakan bunker, tempat perlindungan. Karena mereka mengukir ke dalam gunung, batu yang sangat keras diukir, dibuat seperti tempat perlindungan. Ya, untuk menyimpan makanan dan juga kalau ada badai pasir, mereka akan masuk di situ. Ya. Mereka masuk dan ditutup rapat, ya, ditutup rapat sampai mereka siksa apa, disisakan satu lubang hanya seukuran cincin. Mereka tutup, menutup diri di dalam bunker-bunker tadi. Ya, mereka masuk di dalamnya. Faqataladha rihu fil yawmi tsamin. Akhirnya mereka terbunuh oleh angin tersebut pada hari yang ke-8. Demikian dihikayatkan oleh Al-Bahawi. Ya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, khawiyah itu kharbah, hancur mereka, lapuk, ya. Wa qala ghairu baliyah. Baliyah juga sama ya bahasanya, lapuk, ya. Ai ja'alatir rihu tadribu bi ahadihim al-ardha fayakhiru maitan ala ummi ra'sih. Yaitu angin tersebut ketika menyerang mereka, menyerang bumi, terus masuk, fayakhiru maitan ala ummi ra'sih. Yang diserang pertama adalah kepalanya, sehingga ketika itu kepalanya hancur. Ya, kepalanya hancur. Fayan syadihu ra'suh wa tabqa jisatuh. Di mana kepala mereka hancur karena angin tadi, angin yang sangat dingin sehingga membuat ya jantung dan kepala mereka itu mengering dan hancur. Dan yang tersisa adalah badannya. Badannya itu hamidatan, membeku, mengeras. Ka'annaha qa'imatun nakhlah idza kharat bila a'zani. Seperti buah apa namanya? Pohon kurma yang sudah mati itu, dia masih tegak berdiri dalam keadaan daunnya sudah enggak ada. Kalau kayak kelapa mati ya, kalau di sini lihat kelapa mati kan daunnya itu sudah berguguran, daunnya hilang, kelapanya hilang, tegak seperti ini. Sampai nanti ada puncaknya akan tumbang. Karena sudah lapuk isi dalamnya. Demikianlah keadaan kaum 'Ad yang mereka disiksa demikian, ya. Waqad tsabata fi sahihain, ya, telah tetap dalam Bukhari Muslim an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nusirtu bis saba wa uhlikat 'adun bid dabur. Kita ditolong oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang. Jadi ada satu perang yang kaum muslimin diuntungkan dengan arah angin, namanya angin saba. Yang angin tersebut berlawanan dengan musuh sehingga musuh itu terkena debu matanya sehingga pandangan mereka tidak bisa maksimal. Nah, adapun kaum 'Ad, mereka dibinasakan dengan angin dabur. Ya, ini nama-nama angin dabur. Ya. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Muhammad ibn Yahya ibn Dzuris al-Abdi قال حدثنا ابن فضيل المسلم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, ما فتح الله على عاد من الريح الذي هلكوا بها الا مثل موضع الخاتم. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bukakan atas kaum 'Ad angin yang membinasakan mereka kecuali melalui lubang yang satu cincin. Lubangnya cuma satu cincin. Famarat bi ahli al-badiyah fa hamalathum mawashihim wa amwalihim wa ja'alathum bainas sama'i wal ard. Yang pertama, angin tersebut datang dari penduduk dataran tinggi. Karena angin biasanya datang begitu ya. Datang dari dataran tinggi, kemudian angin tersebut membawa, ya, istilahnya apa nih, ke ini orang terbawa angin tadi, dibawa oleh angin dengan binatang ternaknya, dengan hartanya, ya, sampai mereka terbang berputar-putar di antara langit dan bumi, berputar di awan di ketinggian, seperti mungkin angin tornado ketika datang itu kan, ya, membawa ya manusia atau hewan atau rumah berputar-putar di ketinggian. Falamma ra'a dzalika ahlul hadirah min 'ad ya ar-riha wa ma fiha, dan ketika orang yang di kota melihat ya dari arah gunung angin yang besar, mereka mengatakan hadza 'aridun mumtiruna, ini mau hujan mungkin ya, mendung, begitu kata ucapan mereka. Jadi mereka sangka angin yang membawa orang-orang gunung ya, membawa semua perbendaharaan di gunung tadi, mereka sangka itu adalah awan hitam yang akan membawa hujan. Sehingga mereka mengatakan hadza 'aridun mumtiruna. Ini awan nih kayaknya mau hujan. Ya, mereka berkatanya demikian. Fa'alqat ahlal badiyati wa mamashihim ala ahlil hadirah. Kemudian Allah timpakan orang yang tadi gunung dan apa ternak-ternak dan harta mereka ditimpakan ke orang yang ada di kota. Bayangin saja tuh. Na'udzubillah min dzalik. Ya orang gunung dihembus angin kemudian dijatuhkan ke orang kota. Seorangnya, seternaknya, serumah-rumahnya dan macam-macam. Ya, menghancurkan daripada ya orang Ad yang ada di gunung ataupun yang ada di kota Ad tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ketika hujan ya, kita harus benar-benar berdoa kepada Allah. Ya, harus benar-benar berdoa karena itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang terlalu membahas sebab, akhirnya lupa dengan pencipta sebab tersebut. Dari kecil kita diajarkan proses hujan. Hujan itu apa namanya? Proses apa namanya? Namanya proses apa tuh? Lupa ini. Dari air laut menguap, setelah itu disimpan dalam awan, ya. Enggak tahu nyimpannya bagaimana. Kemudian nanti awannya jalan ke daratan, kemudian diturunkan ke apa namanya? Diturunkan ke tanah begitu. Seolah-olah itu adalah siklus yang biasa saja. Ya, perkiraan mereka demikian. Dan mereka akhirnya lupa siapa yang menciptakan itu. Ya, nyatanya kalau mereka katanya membuat hujan buatan, airnya dinaikkan di atas, gak bisa seperti air hujan juga. Ya. Teori itu, ya, bisa kita katakan sangat banyak sekali kekurangannya. Ya, banyak sekali kekurangannya. Ya, silakan dijawab ya yang ahli-ahli teori, jangan kita taklid terhadap teori-teori itu, teori. Ya, namanya teori itu belum tentu sebuah kebenaran. Adapun Al-Qur'an dan Sunnah sebuah kebenaran. Intinya adalah ciptaan Allah. Apapun prosesnya ya silakan diteliti. Ya proses ya orang melahirkan kayak apa, tetapi perlu kita pahami itu ciptaan Allah. Proses hujan kayak apa, tapi harus kita pahami itu ciptaan Allah. Proses gempa bumi itu awalnya kayak apa, silakan dipelajari, tapi ingat itu adalah ciptaan Allah. Angin puting beliung, angin lesus atau angin tornado, silakan diteliti sebabnya apa, tetapi itu adalah ciptaan Allah. Ya Allah bisa datangkan kapan saja. Ya. Tanpa kita prediksi. Saya masih ingat ketika waktu 2005 di Magelang, kita diberitakan bahwasanya Gunung Merapi memeletus. Dan memang luar biasa ketika itu laharnya itu setiap malam terlihat. Hujan abunya luar biasa. Lagi mengkhawatirkannya Gunung Merapi meletus, tiba-tiba gempa bumi di Bantul, Ancol itu Jogja waktu itu. Ya, saya masih ingat 2005 ya, apa 2006 gitu. Orang enggak prediksi. Yang dikhawatirkan gunung, dia ngadep ke gunung semua, hati-hati hati itu memeledak, tiba-tiba dari belakang gempa bumi, ancur semuanya, tidak ada yang siap. Pagi-pagi kita lagi ta'lim. Luar biasa, ya. Kita melihat ya kolam air depan masjid itu seperti ember yang bergoncang. Berpindah airnya ke sana, ke darat, masuk lagi, pindah lagi. Itu gempa bumi yang subhanallah. Seumur hidup baru lihat gempa bumi yang seperti itu. Itu sudah manusia itu lupa. Ketika itu di masjid ada jendela kecil 2 meter. Kecil seukuran itu lebih kecil lagi. Orang sudah pada keluar bingung, ada orang yang loncat ke situ. Lupa dia loncat ke situ. Tadi saya keluar lewat mana? Yuk lewat jendela tadi yang kecil, kok bisa ya? 2 meter dia loncat, saking takutnya. Ya itu gambaran baru gempa bumi seperti itu. Yang membuat ketika itu Bantul hancur. Rumah rata. Ya. Gedung 3 tingkat hancur. Ya kita saksikan sendiri. Ya. Dan ketika itu manusia tidak ada apa-apanya sudah. Ya. Mayat di mana-mana. Harta orang sudah tidak memikirkan lagi. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang manusia hanya bisa memprediksi tetapi lupa semua itu adalah ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita pelajari dari ilmu dunia, jangan sekali-kali membuat kita lupa bahwasanya semua ini adalah ciptaan Allah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa itu. Qala Tsauri an Laits an Mujahid, ar-rihu lahu janahan wa dhanb. Angin tersebut memiliki 2 sayap dan ekor. Ya. Fatara fa hal tara lahum min baqiya ay? Apakah engkau lihat dari mereka yang tersisa ay hal tahissu minhum min ahadin min baq min baqayahum aw mimman yantasibu ilaihim bal badu an akhirihim wa lam yaj'alallahu lahum khalafan. Apakah engkau bisa menemukan satu di antara mereka yang tersisa? Atau orang yang katanya keturunan mereka yang tersisa, bahkan mereka semuanya bad, hancur, binasa. Ya, hancur sampai yang terakhirnya, keturunan-keturunannya. Walam yaj'alillahu lahum khalafa. Dan Allah tidak jadikan generasi penerusnya, keturunannya enggak ada, semuanya mati. Binasa. Ya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa ja'a fir'aunu wa man qablah. Dan datanglah Firaun dan yang sebelumnya. Ai quri'a bi kasril qaf. Ada yang membacakan kibalah. Ya. Ai min 'indi kibalah. Dan datanglah Firaun, ya. Kalau kita baca wa man qablah dan yang sebelumnya. Wa man kibalah dan yang searah dengannya. Begitu, ya. Kalau dikasrohkan qaf, tapi kalau difathahkan qaf, qoblah artinya sebelum. Kalau kibal itu arah. Yai ai min 'indi mimman fi zamani min atba'ihi min kufaril qibt. Yaitu yang di sisinya, yang sezaman dengannya dari orang-orang kafir dari Qibt. Qibt itu Mesir, ya. Mesir. Ya, Mesir kuno dinamakan Qibt. Oleh karena itu, ya, ketika Rasulullah dihadiahkan satu budak perempuan, ya, namanya Maria Al-Qibtiyah, seorang dihadiahkan oleh Raja Qibt di Mesir, dihadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian terlahir dari Maria Al-Qibtiyah siapa? Ibrahim, putra beliau, putra Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia masih kecil. Ya, itu ibunya namanya Maria Al-Qibtiyah, itu di Mesir. Nah. Wa qara'a akharu bi fathiha, yang lainnya membaca dengan fathah, ya, qablah. Ai wa man qablahu min al-umamil musyabbihin lah, yaitu dari umat-umat sebelumnya yang serupa dengan Firaun. Ya, Firaunnya sudah enggak ada, tapi yang serupa dengan Firaun kan banyak. Ya. Wa qawluhu wal mu'tafikatu, adapun makna wal mu'tafikat humul umamul mukadzibuna bir rusuli. Mereka adalah umat-umat yang mendustakan para rasul bil khathiah. Ya, ai bil fa'latil khati'ah, dengan perbuatan-perbuatan jelek mereka. Wa hiya takdzibu bima anzalallah, yaitu mendustakan terhadap apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka dustakan dengan berbagai macam pendustaan. Qala Rabi ai bil ma'siyah bil khati'ah, mereka hancur bil khati'ah ai bil ma'siyah, dengan sebab kemaksiatan. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahid bil khataya, dengan kesalahan-kesalahan. Walihada qala ta'ala fa'asaw rasul rabbihim, mereka bermaksiat terhadap rasul rabb mereka. Hada jins, ini adalah jenis mereka itu banyak. Karena inti daripada orang-orang kafir adalah mendustakan Rasul. Karena mereka ada yang percaya dengan Allah seperti siapa? Hiraqal. Hiraqal itu percaya Allah Rabbnya. Bahkan dia menyembah hanya Allah. Enggak percaya Isa sebagai anak Tuhan atau jelmaan Tuhan, enggak percaya. Hiraqal ini. Heraklius. Dan percaya Nabi Muhammad itu Rasul. Tetapi berat untuk menyampaikan lisannya. Kenapa? Jabatan. Ya kalau kita lihat kisah daripada Hiraqal ketika Abu Sufyan datang ditanya. Ya, ditanya benar-benar tentang ciri-ciri daripada Nabi dan Rasul. Hadisnya dalam Bukhari, dalam kitab Bad'il Wahyi, dalam awal-awal Sahih Bukhari, di situ ada kisahnya Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih belum masuk Islam. Ya, dan dia percaya sampai Abu Sufyan melongo di situ. Padahal Herakl belum bertemu dengan Nabi. Sampai dia mengatakan, sungguh kalau aku di sisinya, aku akan menjadi pemegang sandalnya. Jadi pelayan yang memegang sandalnya. Tapi ketika memanggil semua perangkat, penasehat, menteri-menterinya, dia menyatakan apakah kita akan beriman saja dengan Nabi ini. Akhirnya hiruk pikuk dan mau menjatuhkan Heraklius. Yang akhirnya Heraklius pun, setelah tertunduk, terdiam, mikir, dia lebih memilih jabatannya. Akhirnya dia justru memerangi kaum muslimin pada zaman Umar bin Khattab dan pada zaman Abu Bakar Siddiq. Ya, dan peperangan pada zaman Umar bin Khattab. Ya, perang Mu'tah, kisahnya Khalid bin Walid. Ya, yang mengalahkan ya jumlah 100 kali lipat bangsa Romawi. Perang sangat dahsyat sekali. Yang ketika itu meninggal dunia sahabat siapa? Yang meninggal dunia sahabat Ja'far. Yang perang beliau jadi panglima. Beliau bawa pedangnya dengan bendera. Beliau kemudian terputus tangan kanannya, diambil tangan kirinya, putus lagi tangan kiri sampai akhirnya dipegang dengan mulutnya sampai beliau tertusuk. Dulu ceritakan berapa? 100 berapa tusukan di depan dan tidak ada di belakang. Yang menandakan dia maju terus. Maju, enggak ada pantang mundur. Tangan putus-putus. Tusukan, panahan, sabetan pedang sangat banyak di depan dan di belakangnya enggak ada luka. Ya, subhanallah, sangat luar biasa. Seperti sahabat Hamzah juga sama. Keluarga Rasul memang sangat luar biasa pemberani. Dan Ja'far radhiyallahu an ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di surga memiliki Juldul janahain, memiliki dua sayap. Tangannya diganti dengan sayap dan terbang ke sana kemari di surga. Rasulullah ceritakan. Nah, kembali kepada Hiraqal. Hiraqal demikian. Dia menyembah Allah saja dan percaya Rasulullah sebagai nabi akhir zaman. Tetapi karena jabatan, dia tidak mau mengucapkan, bahkan justru memerangi kaum muslimin. Dan akhirnya dia menjadi kafir dengan itu. Ya, jenis-jenis orang kafir itu banyak. Tetapi intinya adalah mendustakan para rasul. Ya, tidak percaya atau tidak mau mengikrarkan dengan lisannya. Hatinya percaya tapi ikrarnya enggak mau. Dengan berbagai macam alasan. Yang seperti itu teranggap kufur. Ya, walaupun dia yakin ya Allah itu Esa, la ilaha illallah. Dia yakin bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi dia tidak mau mengucapkan padahal dia mampu dengan lisannya. Maka tetap kufur dia. Kalau orang bisu beda lagi. Ada pembahasan fikih di sana. Orang bisu mau masuk Islam caranya bagaimana? Ya, ada yang berpendapat suruh nulis dan yang lainnya. Ada yang berpendapat suruh dengan bahasa isyaratnya. Ya. Fal muhim demikian ya. Fadhli kumandangkan adzan terlebih dahulu. Qala al-Imam Nukaisi rahimahullah, kullun kadzdzaba Rasulullah ilaihim. Seluruh orang yang sejenis dengan Firaun itu seluruhnya mendustakan rasul-rasul Allah yang diutus kepada mereka. Kama qala ta'ala, kullun kadzdzaba ar-rusula fa haqqa wa'id. Seluruh yang mendustakan para rasul maka berhak mendapatkan ancaman. Wa man kadzdzaba bi rasulin faqad kadzdzaba bil jami'. Dan barang siapa yang mendustakan, tidak percaya satu saja rasul, maka dia berarti telah mendustakan seluruhnya. Karena rasul ini saling mengkhabarkan. Nabi Nuh mengkhabarkan tentang Nabi Muhammad, sudah dikhabarkan. Jangankan Nabi Nuh, semenjak Nabi Adam sudah dikhabarkan akan ada Nabi Muhammad nanti sebagai nabi terakhir. Nabi Nuh sudah diceritakan akan ada, sampai zamannya Nabi Musa, Nabi Musa pun menceritakan tentang Nabi Muhammad. Ya, di dalam ya Taurat, ya, orang yang pegang Yahudi, tentang Nabi Muhammad sangat banyak. Dan Nabi Isa memberitakan tentang Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun memberitakan semua tentang rasul-rasul tersebut. Ya. Sehingga barang siapa yang mendustakan satu saja, maka berarti dia telah mendustakan seluruhnya. Kita kalau enggak percaya Nabi Isa, ya bukan muslim. Ya, ngakunya percaya dengan Nabi Muhammad tapi enggak percaya dengan Nabi Isa, ya bukan muslim kita. Jadi kalau kita seorang muslim, kita harus mengimani seluruh nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis. Itu sudah konsekuensi dari keimanan kita. Ya, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah berfirman, kadzabat qaum nuhinil mursalin. Kaum Nuh mendustakan para rasul, padahal yang didustakan satu, Nabi Nuh, tapi dikatakan di sini mendustakan seluruh rasul. Ya, karena mendustakan satu rasul berarti mendustakan seluruh rasul. Dan juga Allah berfirman, kadzabat 'adunil mursalin. Kaum 'ad mendustakan seluruh para rasul. Ya. Dan juga Allah berfirman, ya, di dalam surat Asy-Syu'ara ini ayat 141, kadzabat Tsamudul mursalin. Kaum Tsamud mendustakan para rasul. Kalau tadi dalam surat Asy-Syu'ara ayat 123 tentang 'ad yang mendustakan para rasul. Wa inna ma ja'a ila kulli ummatin rasulun wahidun. Hanyalah datang kepada seluruh umat itu, masing-masing umat satu rasul saja. Ya. Wa li hadza qala hahuna, oleh karena itu Allah berfirman di sini, fa 'asaw rasula rabbihim wa akhadahum akhdatar rabiyah. Mereka bermaksiat dengan rasul Rabb mereka, kemudian Allah siksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Ai 'azimatan syadidatan alimatan. Begitu besar siksanya, begitu dahsyat dan begitu pedih. Ya. Qala Mujahid, rabiyah syadidah. Rabiyah itu syadidah, dahsyat. Qala As-Sudi, rabiyah muhlika, yang membinasakan. Ya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman mengisahkan tentang Nabi Nuh. Inna lamma taghal ma'ai, ketika air tersebut sudah meninggi, ai zada 'alal hatti bi'iznillah wartafa'a 'alal wujudi, yaitu bertambah di atas yang seperti biasanya dengan izin Allah. Ya. Wartafa'a 'alal wujud, dan lebih tinggi, lebih banyak daripada apa yang ada. Inilah yang tadi anak katakan. Teori-teori hujan-hujan tadi itu masih banyak kekurangannya, karena tidak bisa menjawab ya apa-apa yang di dalam agama. Karena pertama kali yang turun adalah hujan. Wa anzalna minas samaa'i maa'an. Allah turunkan dari langit itu air. Kemudian fasalakahu yanabi'a fil ardi, baru tersimpan dalam tanah, dan dari dalam tanah itu keluar menjadi mata air menjadi sungai-sungai, sungai-sungai mengalir ke laut, jadi laut. Demikian teori secara agamanya. Kita tidak mendustakan teori tersebut, tetapi tidak mutlak hujan tidak harus dengan seperti itu. Yang jadi perkara adalah ketika mereka memastikan hujan itu harus prosesnya demikian. Padahal Allah bisa saja seperti awal pertama hujan itu demikian. Allah turunkan hujan, kemudian baru kemudian ke bumi menjadi mata air menjadi sungai, sungai kemudian menjadi laut. Dan demikianlah. Ya. Jadi proses itu bisa banyak. Ya. Seperti proses kelahiran manusia. Kalau normalnya ya seperti kita. Ya. Dari air mani kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh, lahir. Itu proses manusia yang normal. Tetapi kan tidak menafikan proses yang lain. Yang Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangannya langsung. Yang Allah ciptakan Nabi Isa tanpa adanya bapa. Kan bisa saja yang seperti itu ya. Jadi jangan menentukan satu hal. Karena Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan proses dalam alam raya ini bukan hanya satu cara. Nah, tetapi cara itu Allah tentukan sebagai pelajaran bagi kita. Ya, bahwasanya penciptaan kita itu jauh lebih dahsyat dibandingkan kehancuran. Kemarin sudah kita bahas, kiamat itu pasti terjadi. Kalau mereka yang tidak percaya kiamat, ya kebangetan. Wong dia diciptakan itu luar biasa dari setetes air mani. Yang apa sih? Sangat menjijikan. Tiba-tiba menjadi tubuh yang sempurna seperti kita. Loh, tiba-tiba dia mengingkari tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Ya. Padahal membangun dengan menghancurkan sekejap. Kemarin kita juga tanya, ngancurin rumah dengan bangun rumah cepetan mana? Cepet? Cepet ngancurin. Apalagi sekarang pakai dinamit, dipasang, pencet, hancur dalam hitungan detik. Tapi bangun gedung bertingkat 20 tingkat sebulan dua bulan enggak selesai. Ya. Tapi ngancurin, pencet, hancur satu detik. Itu saja sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, kita lanjutkan, saya ada waktu. Ma'na taghal ma kata Ibnu Abbas, katsura, air itu banyak. Dzalika bisababi da'wati Nuhin 'ala qaumihi hina kadzabuhu wa khalafuhu. Itu sebabnya adalah doanya Nabi Nuh atas kaumnya. Ketika mereka didakwai 950 tahun. Tetapi mendustakan Nabi Nuh dan menyelisihinya. Fa'abadu ghairallah. Mereka pun justru beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada Wadda Suwa Yahuz Ya'ud dan Nasra. Siapa itu Wadda Suwa Yahuz Ya'ud dan Nasra? Siapa? Orang soleh. Kaumun solehun, orang soleh. Ketika dikuburkan, pengikutnya, murid-muridnya berkumpul di kuburannya. Supaya memberikan ya mustajab doanya di sisi kuburan orang soleh menurut mereka. Lama-kelamaan, generasi demi generasi, batu nisannya dijadikan apa? Dijadikan patung. Akhirnya mereka mintanya sama patung. Ya. Diterangkan Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, Wadda ini adalah salah satu cucunya Nabi Adam. Ada yang mengatakan beliau adalah seorang nabi. Jadi nyembahnya siapa? Nyembahin nabi, cucunya Nabi Adam. Ya. Tidak bersalah orang-orang soleh tersebut berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Tetapi mereka hanya mendustakan, menyelisihi dan menyembah hanya selain Allah. Fastajaballahu lah, maka Allah kabulkan doanya Nabi Nuh. Wa amma ya ahlal ardi bitufan. Maka musibah tersebut ya mengena seluruh bumi. Seluruh dunia tergenang air. Illa man kana ma'a Nuhin fis safinah, kecuali orang-orang yang bersama Nabi Nuh yang berada di atas perahu. Fannasu kulluhum min salati Nuhin wa dzurriyyatihi. Dan kita semuanya ini, manusia yang ada di muka bumi ini adalah keturunan Nabi Nuh. Dan dari keturunan-keturunannya. Sepakat ahlu nasab, ketika mereka selamat, wastawa 'alal Judi, kemudian terdampar di gunung Judi di Syam, ya. Maka 70 pengikut daripada Nabi Nuh itu tidak ada yang memiliki keturunan secara nasab. Ya, kemudian Nabi Nuh alaihi salam punya anak 3 yang selamat. Sam, Ham dan Yafith. Sam, Ham dan Yafith. 3 anak yang selamat. Nah, dari 3 orang inilah terlahir kita yang ada di dunia ini. Kalau Sam Abul Arab, bapaknya orang-orang Arab, bapaknya orang-orang Syam, bapaknya orang-orang Eropa, ya, itu Sam. Moyangnya itu Sam. Kemudian dari Ham, Ham ini moyangnya orang-orang Afrika yang berkulit hitam. Kemudian kita Yafith. Yafith itu moyangnya kita. Moyangnya orang-orang Asia. Ya, kita orang-orang Indonesia, Jawa, Sunda, dan moyangnya orang-orang Cina, orang-orang Jepang, dan termasuk moyangnya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu keturunan sekian dari Yafith. Dari Ya'juj wa Ma'juj ini kemudian beranak pinak yang jumlahnya sangat banyak sekali melebihi jumlahnya kita. Yang kemudian pada zaman Dzulqarnain mereka dikurung dalam ya benteng ya yang dibuat oleh Dzulqarnain dan dighaibkan atas kita. Pendapat yang lebih kuat adalah ya dighaibkan ya pada kebanyakan kita. Walaupun sempat Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada umat-umat terdahulu seperti Ibnu Katsir pernah menyebutkan ya pernah ada orang yang dihikayatkan katanya mendapati daripada benteng Ya'juj wa Ma'juj bentengnya Dzulqarnain tersebut. Tapi zaman sekarang ketika kita tidak mengetahui bukan berarti tidak ada. Ya, ketika kita tidak melihat bukan berarti tidak ada. Ada. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ada dua kemungkinan. Yang pertama mereka Allah ghaibkan atas kita dan mereka akan muncul dari dataran-dataran tinggi ketika di akhir zaman. Yang kedua, bisa jadi mereka sudah berbaur dengan kita. Ya, sudah berbaur. Keturunan mereka berbaur. Dan ada yang mengatakan lagi, ya, yang berbaur itu adalah salah satu dari bagian mereka. Tetapi bagian mereka yang mereka akan keluar nanti memerangi Nabi Isa di akhir zaman, itu dighaibkan atas kita. Kita tidak melihatnya. Yang penting apa? Percaya, beriman, titik seperti itu saja, ya. Beriman saja sudah. Kalau diteliti nanti kita gak percaya sampai kita mati belum percaya. Belum beriman kita. Kasihan ya. Orang-orang yang mengatasnamakan ilmiah. Tetapi justru mereka mati dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dalih ingin ilmiah. Nah kita ini keturunan Nabi Nuh. Ya, orang Arab keturunan Sam. Orang Afrika keturunannya Ham. Dan kita orang-orang Ajam non-Arab ya adalah keturunan Yafith ya keturunan Yafith semuanya punya ciri khas-ciri khas. Keturunan Sam tinggi-tinggi kulitnya merah putih putih-putih tinggi-tinggi. Kemudian keturunannya Ham ya berkulit hitam. Keturunannya Yafith ya berkulit seperti kita pendek berkulit coklat sawo matang kuning ya. Itu adalah ciri-ciri daripada semua itu Allah ciptakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam dari seluruh sampel tanah yang ada di dunia. Ya Allah perintahkan malaikat untuk mengambil sampel-sampel tanah yang ada di dunia, kemudian Allah ciptakan Nabi Adam dari sampel-sampel tanah tersebut dijadikan satu. Sehingga ketika keturunan Adam hasilnya beda-beda. Ya, hasilnya beda-beda. Hasilnya ada yang orang Arab, Sam, keturunannya orang Syam. Orang-orang Eropa yang tinggi-tinggi. Kemudian dari Ham beda lagi, berkulit hitam. Dari Yafith kita coklat, merah, kuning. Ya, demikian. Qona fitina sukumullah di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Dan semua itu qona fitina sukumullah untuk menunjukkan kita itu ya adalah keturunan yang sama dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Kita semuanya keturunan Nabi Nuh. Ya. Dan semua apa yang ada ini hendaknya apa namanya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai kita seperti kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun atau kaumnya Nabi Nuh yang Allah ya binasakan mereka. Ya, kaum Ad ya mereka dibinasakan dengan lengkingan suara. Kaum Samud dibinasakan dengan angin yang sangat dingin yang merusak. Fir'aun dibinasakan dengan ditenggelamkan ya dan juga kaumnya Nabi Nuh juga ditenggelamkan ya. Dan ini kata Ibnu Katsir rahimahullah ini membantah orang-orang India di dalam buku-buku mereka menyebutkan ya dengan dustanya mereka bahwasanya dunia ini tenggelam kecuali India karena dataran tinggi yang paling tinggi adalah Himalaya. Kalau gitu kan mereka katakan paling tinggi itu Himalaya. Jadi kita tidak tenggelam. Kata Ibnu Katsir, kadzab, dusta. Dalam Bidayah Nihaya beliau bantah dengan beberapa teori-teori buku-buku terdahulu yang membuktikan bahwasanya prasangka orang-orang India tersebut adalah prasangka yang dusta. Dalam buku-buku mereka yang menyangka bahwasanya mereka itu yang selamat sendiri di Gunung Himalaya. Ya. Semuanya tenggelam, ikhwan fillah jazakumullah. Dan kalau kita mau pikir, ini air dari mana? Ya. Air dari mana? Allah turunkan dari langit hujan. Dan Allah keluarkan dari dalam bumi semua airnya. Sampai gunung semuanya tidak ada yang tersisa. Tertutup semuanya di dunia ini. Kita lihat gunung ya yang paling tinggi di dunia ini semuanya tertutup dengan air. Semuanya tertutup dengan air. Sampai tanur keluar air. Tanur itu ya open yang ditanam di dalam tanah. Orang Arab biasa masak seperti itu. Keluar air. Semuanya keluar dari bawah, atasnya hujan. Tergenang seluruh dunia ini. Tergenang semuanya. Ya. Dan pada kisah-kisah Nabi Nuh ini banyak yang subhanallah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Banyak sekali. Dan kita nasihatkan kepada semuanya kita yang tua yang muda untuk banyak membaca kisah-kisah Nabi dan Rasul, kisah para sahabat. Karena pada kisah-kisah tersebut itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan itu bisa menjadi solusi ketika kita bosan mungkin mempelajari fikih, bosan mempelajari ya ilmu-ilmu yang berat akidah ya. Tetapi dengan kita mempelajari sirah, mempelajari qasasul anbiya, mempelajari perjalanan para sahabat, kita akan ringan mendapatkan ilmu ya, karena pada kisah-kisah tersebut terdapat tauhid, pada kisah-kisah nabi terdapat fikih juga. Dan pada kisah-kisah para sahabat terdapat bagaimana mereka beramal soleh. Ya, jadi kalau bosan bacalah kisah-kisah. Dan anak itu sangat senang ya kalau diceritakan kisah-kisah para nabi dan para rasul. Ya, jangan kita kalah dengan keadaan ketika anak dicekoki dengan kartun, cerita-cerita fiktif, ya, apa superhero, superhero fiktif, ya. Itu kan fiktif semuanya. Kenapa dibuat mereka superhero itu luar biasa? Ya supaya kita terlalaikan dari superhero yang sebenarnya, para sahabat. Sahabat yang larinya kencang melebihi kuda ada. Sahabat yang kuat bisa mengangkat gerbang besi yang sangat besar ada. Sahabat yang umurnya ratusan tahun ada. Kisah itu lengkap. Yang ajaib-ajaib banyak kisah-kisah itu. Kita enggak tahu karena kita ya kurang membaca. Maka bacalah ya. Jangan sia-siakan nikmat mata ini. Jangan sia-siakan. Jangan cuma ya kuning biru saja yang dipandang. Ya. Pandanglah buku, dibaca. Nikmat kenikmatan mata ini luar biasa. Ya. Ketika saya tanya kepada orang yang 50 tahun bisa melihat, tiba-tiba sedang begadang, tiba-tiba di pagi hari hilang pandangan. Maka beliau menjawab, subhanallah, ya sudah, kenikmatan dunia ini seperti hilang sudah. Enggak bisa lihat dunia ini sudah. Hilang seketika, begadang, malam, paginya, subhanallah. Maka sebelum nikmat ini dicabut, ya baca. Karena tua itu semakin berkurang nanti kemampuan kita ya, baca, bacalah, iqra, bacalah. Ya mungkin sampai di sini. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.